terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sambil yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sebiru yang dulu biarlah berlalu, berkarya bersama. Waktu ke waktu perlahan kurakit ego. Bergeraklah dari zona ini.